mimpi. Esok pagi mungkin tak datang. Hey, tiba saatnya kita untuk kembali gerakkan dunia. Jangan layu, bangkitkan semangatmu. Jangan ragu, buktikanlah kau mampu. Jangan mundur, tegakkanlah hatimu. Jangan takut, tunjukkanlah siapa dirimu. Hey, jangan kau pertanyakan evolusi yang semakin pudar. Hey, buka mata hatimu, dia akan menuntun menuju ke jalan yang terang. Jangan layu, bangkitkan semangatmu. Jangan ragu, buktikanlah kau mampu. Jangan mundur, tegakkanlah hatimu. Jangan takut, tunjukkanlah. Untuk berlari, berlari untuk sembuh.